Suami atau istri yang memperbaiki dirinya akan melihat perbaikan pada pasangan hidupnya yang dilakukan oleh Tuhan. Perbaikannya oleh Tuhan. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Satu pertanyaan sebelum break Pak. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Indonesia yang super yang merasa sulit untuk mencapai standar Pak Mario? Karena mereka di awal sudah merasa minder, sudah merasa lemah, sudah merasa tidak sanggup untuk melakukan perubahan. Mohon dijawab setelah break berikut. Super. Jangan kemana atau bersama kami di Mario Teguh Golden Day. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Kita memasuki segmen kedua. Saya ingatkan sekali kepada Anda karena malam ini adalah episode live. Tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung bicara langsung dengan Pak Mario melalui nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Pak Mario, tadi kita bicara mengenai Pak Mario sering kali bicara mengenai kita harus memiliki kekuatan gitu Pak. Tapi bagaimana dengan sahabat-sahabat Indonesia yang super yang merasa gagal duluan karena sudah keburu merasa minder, merasa lemah dan lain-lain. Apa anggapan Bapak terhadap teman-teman kita tersebut? Super sekali Mas Uli. Boleh saya berdiri? Silakan, ya Pak Mario. Adik-adik saya yang terkasih, anak-anak Indonesia yang super, tolong angkat tangan yang di ruangan ini dan yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Siapa yang anak muda merasa minder? Good. Tahukah Anda bahwa yang minder-minder ini biasanya disiapkan jadi orang besar? Karena kalau Anda sudah sombong sekarang, Anda akan menolak belajar, tidak patuh kepada guru dan orang tua, merusak hubungan, merendahkan orang lain. Orang-orang baik seperti kita adalah satrio dan putri piningit yang disimpan dalam sikap takut, sikap minder, sikap enggak berhak, supaya belajar menghebatkan diri. Sampai suatu ketika kita berdiri di bawah sinar yang tepat, dan Tuhan bilang, kamu sekarang berwenang. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Baik, pemirsa dan juga super audience, kini kita akan beralih ke komentar dari Facebook Pak. Di mana Facebook kita ini sekarang sudah berjumlah 1.563.000 orang. Super sekali. Sehingga Bapak adalah TV personality dengan fans di fanpage terbanyak di Facebook. Betul di begitu dunia. Ya? Kenapa Maria? Di dunia ya? Di dunia. Betul. Super sekali. Baik, Pak Mario, ada komentar apa dari sahabat-sahabat di Facebook malam hari ini? Berkenaan dengan topik kita malam ini, ada satu rekan, Ibu Mimi Umar, titik-titik supaya suaminya tidak tahu siapa. Beliau bertanya, menurut Pak Mario, haruskah kita tetap diam dan meneladani suami yang sering kali membohongi kita? Haruskah? Tidak. Caranya? Jangan sampai dibohongi. Caranya, dekatlah. Bicaralah sebagai sahabat. Suami dan istri kadang-kadang jauh sekali karena tidak saling menikmati ceritanya satu sama lain. Kalau istrinya bicara, dia tidak dengarkan. Kalau suaminya bicara, tidak didengarkan. Tapi bagaimana kalau istri itu adore, memuja suaminya waktu cerita, oh ya, begitu. Ih, bukan mah.